Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam hari ini Senin 28 Zulqa'dah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Mei 2025. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa dalam kajian kita ini, yaitu fikih berkurban dan tata cara menyembelih, yang malam hari ini kita adalah di malam atau pada pertemuan ke-7. Pembahasan kita di malam hari ini adalah tentang syarat hewan yang bisa digunakan untuk berkurban. Apa saja syarat-syaratnya? Dan beberapa hal atau beberapa cacat yang terlarang, yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban, yang apabila cacat itu, yang apabila cacat tersebut ada, maka menyebabkan ibadah kurban tidak sah. Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah, yang mendengar kajian ini, para pendengar di Radio Manhajul Anbiya, udhiyah merupakan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan sah kecuali dengan tata cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ridha terhadap suatu ibadah kecuali jika terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama al-ikhlas lillahi taala, yaitu seorang yang melaksanakannya memurnikan niatnya hanya untuk Allah Ta'ala. Tidaklah dia bermaksud dengan ibadahnya itu kecuali karena Allah, bukan karena riya atau sum'ah atau karena kepemimpinan atau ingin mendapatkan kedudukan atau berbagai ambisi dari ambisi-ambisi dunia, supaya kelihatan bahwa dirinya berkurban dengan hewan kurban yang besar misalnya, atau karena dia pimpinan kantor misalnya, ya mau gak mau harus berkurban, masa saya gak berkurban. Atau dia tokoh masyarakat, ya maka kita ingatkan bahwa hendaknya semua itu dia persembahkan ya dengan niat mempersembahkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang terpenting adalah niat ikhlas kita, bukan semata-mata ya nilai hewan kurbannya, besarnya hewan kurban, tak semata itu, namun yang juga harus ada dan terpenuhi adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, yang dia niatkan itu taqarrub kepada Allah Azza wa Jal, dia mempersembahkan sembelihannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak pula darahnya, namun yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Yani substansi daging dan darah itu tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Artinya ruh dari ibadah adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Ini yang harus ada terlebih dahulu. Naam. Tidak boleh, jangan sampai kita, walaupun kita berkurban dengan sapi yang beratnya sekian ton sekalipun, ya, bahkan mungkin lebih dari satu, namun tanpa ada niat ikhlas atau tersusupi niat ikhlas itu dengan riya, oh saya kan hebat, saya orang kaya, saya begini, ya. Tersusupi tanpa dia sadari, maka segera bersihkan, ya segera bersihkan niat-niat atau riya tersebut, bersihkan dari niat Anda supaya amal ibadah Anda benar-benar diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau supaya ada bisikan agar dirinya mendapat kedudukan, wah, terpandang di masyarakat karena orangnya berkurban sehingga bisa membagikan daging ke masyarakat luas, ya, ke RT yang ini, ke RT yang itu, bahkan dikirim ke dusun sebelah misalnya. Wah, saya menjadi orang terpandang. Maka hilangkan niat itu, ya, hilangkan perasaan itu, kembalikanlah kepada niat ikhlas Anda. Ya, sekali lagi, berangkatlah dari ikhlasun niyyah, bahwasanya ini adalah ibadah, sembelihan ini adalah ibadah, persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda menyajikan yang terbaik, maka itu semua lillahi taala. Ya, ketika kita menyajikan ibadah kurban yang terbaik, ya, karena hewannya yang besar dan seterusnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka itu lillahi ta'ala. Ini yang paling utama dan jangan sampai hilang atau terkotori, tersusupi, tercampuri oleh niat-niat lain. Baik karena riak, sum'ah, ingin dapat kedudukan, mengejar ambisi dunia dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan tujukanlah ini kurb, sembelian ini untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menunjukkannya untuk selain Allah Azza wa Jal. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, itu yang pertama. Syarat kedua adalah al-mutaba'ah. Ya, syarat kedua adalah al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul dalam pelaksanaannya. Ya, dalam pelaksanaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. "Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun." Dan barang siapa yang membuat perkara baru yang tidak ada perintah dari kami, maka itu adalah tertolak. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Nah, sekarang bagaimana agar ibadah kurban kita ini bisa mengikuti bermutaba'at atau memenuhi syarat al-mutaba'ah. Ya, memenuhi syarat al-mutaba'ah yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah udhiyah tidak akan bisa sesuai dengan perintah Rasul atau tidak akan bisa terpenuhi syarat mutaba'atur Rasul padanya kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang faktor-faktor penghalangnya. Di antara syarat-syaratnya ada syarat yang kembalinya kepada waktu, ada syarat yang kaitannya dengan jumlah orang yang berkurban, ya, al-mudahin, jumlah orang yang menjadi sahibul kurban, ya, dan ini telah lalu penjelasannya. Nah, kapan waktunya, kapan batas awal, kapan batas akhir, ya, ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Demikian pula ada syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan kurbannya. Ada syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan kurbannya. Apa saja syarat-syarat itu? Ada 4 syarat. Al-awwal ayyakuna milkan lil mudahi. Syarat pertama bahwa hewan kurban itu harus merupakan milik sahibul kurban, milik dia. Dan tidak ada di situ kepemilikan orang lain. Ya. Karena memang tidak sah berkurban dengan hewan yang bukan miliknya. Misalnya hewan curian atau hewan yang dia ambil paksa dari orang lain, ya, atau hewan yang dia dapatkan dengan cara zalim atau pengakuan-pengakuan bohong misalnya. Perlu diingat bahwasanya udhiyah merupakan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan memakan harta orang lain tanpa hak itu adalah maksiat. Ya, maka tidak sah bertakarub kepada Allah dengan maksiat. hewannya dia peroleh dengan cara maksiat, mencuri, ya, atau mengklaim miliknya padahal bukan, dengan pengakuan-pengakuan, klaim-klaim yang batil, yang bohong. Demikian pula tidak sah hewan kurban kalau di situ ada hak pihak lain. Misalnya hewan itu adalah hewan yang digadaikan, ya. Maka tidak boleh menggunakan hewan itu yang sedang berstatus digadaikan, dijadikan hewan kurban. Kecuali kalau dengan ridha pemiliknya. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ayyakuna minal jinsi alladhi ayyanat husyari'. Syarat kedua adalah hewan kurban itu harus merupakan jenis yang telah ditentukan dalam syariat, yaitu min bahimatil an'am, merupakan hewan-hewan dari kategori bahimatul an'am, yaitu onta, sapi, dan domba, atau kambing. Yang kambing ada dua, kambing domba dan kambing kacang. Dan ini telah lalu pula pembahasannya. Berikutnya adalah syarat ketiga, bulughus sin al-mu'tabar syar'an, telah mencapai usia yang telah ditentukan dalam syariat. Ya, mencapai usia yang telah sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga kalau di bawah itu, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban, tidak sah kurbannya. Yaitu kalau yang dikenal dengan thani, ya, kalau sudah biayakuna thaniyan, kalau sudah thani, ya ini sudah pupak giginya, ya, kalau itu dari jenis onta, sapi, atau maiz, kambing kacang, ya, ini usia yang mu'tabar syar'an, harus thani. Mencapai usia sani, ya. Kala itu onta, sapi, dan kambing kacang. Dan jaza, kala itu kambing domba. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tadbahu illa musinnah, illa an ta'sir alaikum fatadbahu jaza'atan minadda'an. Rawahu Muslim. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah, yakni sudah mencapai umur minimal. Kecuali kalau kalian kesulitan, maka silahkan menyembelih jaza'ah minadda'an. Ya, hewan yang jaza'ah dari untuk kambing. Jaza'ahnya kambing. Apa? Kambing domba. Ya, jaza'ahnya kambing domba. Nah. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan al-amal ala hadha inda ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, mengamalkan ini sebagaimana merupakan pengamalan para ahlul ilm, ya, dari kalangan sahabat nabi dan yang lainnya. Wa annal jaza' min ad-da'n tujzi' inda al-udhiyah, dan bahasanya usia jaza dari kambing domba itu telah sah untuk udhiyah. Telah sah untuk udhiyah. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kita, apa syaratnya? Musinnah. Ya, sudah mencapai umur. Sudah mencapai umur. Nah, apa maksudnya musinnah itu? Yaitu thani. Sudah sani. Nah, sudah pupak giginya. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, al-musinnah hiya al-thaniyah min kulli syai'in min al-ibil wal-baqar wal-ghanam fama fauqaha. Ya, ulama menyatakan musinnah adalah thaniyah dari segala hewan, yang yaitu dari ibil, onta, sapi, dan kambing. Ya, ini saniyah. Fama fauqaha, atau lebih. Ya, atau lebih. Naam. Barakallahu fikum. Nah, berapa saniyah yang dimaksud? Ya. Maka di sini terdapat beberapa pendapat dari madhab yang berbeda-beda. Nah. Disebutkan fathani minal ibil itu ma tamma lahu khamsu sinin, yang telah genap 5 tahun. Ya, athani minal ibil. Onta, untuk pada onta, kriteria sani pada onta itu kalau sudah genap 5 tahun. Wasani minal bakar ma tamma lahu sanatan. Sani untuk sapi itu jika telah genap 2 tahun. Ya. Wasani minal ghanam. Adapun sani untuk kambing, da'nuha wa ma'izuha, baik jenis kambing domba maupun kacang, ma tamma lahu sanah, adalah jika telah mencapai 1 tahun, genap 1 tahun. Nah, ini usianya. Ya, usia untuk sani. Sehingga la tadbahu illa musinnah. Ya, jangan kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Apa itu musinnah? Hiya saniyah. Ya, hiya as-saniyah. Kalau sudah saniyah untuk semua jenis, baik kambing, sapi maupun onta. Nah, sani untuk onta kalau sudah genap 5 tahun. Sehingga minimalnya berapa? Genap 5 tahun atau boleh ke atas. Ya, kalau menyembelih masih, menyembelih onta masih 2 tahun, maka tidak boleh, tidak sah. Demikian pula sapi. Wasani minal bakar, kalau sudah, untuk sapi kalau sudah mencapai 2 tahun. Sehingga kalau, jadi sudah genap 2 tahun. Genap 2 tahun. Ya. Kalau masih 1 tahun setengah, maka enggak boleh. Apalagi 1 tahun. Untuk kambing berapa? Matam malahu sanah. Kalau genap 1 tahun. Kalau genap 1 tahun. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis diterangkan, illa an ta'asira alaikum, ya, fatadbahu jaz'atan minadda'an. Kecuali kalau kalian kesulitan, maka silakan menyembelih jaz'ah dari da'an. Ya, untuk dha'an silakan sembelih jada'ah. Nah, apa ini jada'ah? Ayat. Sekarang kita akan sebutkan secara rinci bagaimana pendapat-pendapat di beberapa madhab, di madhab yang 4, ya, tentang jada'ah dan musinnah ini. Al-jada' minadda'an, ya, ma'atamma sittata ashhur. Ya. Untuk jada', jada' untuk domba, kambing domba. Itu adalah kalau genap 6 bulan. Kalau genap 6 bulan. Ya. Ini menurut pendapat madhab Hanafi dan Hambali. Al-Hanafiyah dan Hanabilah. Adapun menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, jadah itu adalah kalau genap 1 tahun. Ya, kalau genap 1 tahun. ini demikian. Sehingga apa? Kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali, jaza itu berapa usianya? 6 bulan. Sehingga menyembelih kambing yang 6 bulan, maka itu boleh. Ya, jaza. Namun kalau menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, usianya harus genap 1 tahun. Sehingga enggak boleh kalau masih kurang dari itu. Taib. Kemudian musinnah sani untuk ma'iz. Ya. Kriteria musinnah untuk ma'iz adalah kalau genap 1 tahun. Ya, genap 1 tahun menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Adapun menurut mazhab Syafi'i, musinnah untuk ma'iz, jenis kambing kacang, adalah ma atamma sanatain, kalau genap 2 tahun. Ya, kalau genap 2 tahun. Demikian. Kemudian al-musinnah minal bakar. Kriteria musinnah untuk sapi. Ma atamma sanatain, kalau genap 2 tahun. Ini menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, kalau genap 2 tahun. Ya, ini musinnah untuk sapi. Adapun menurut mazhab Malikiyah, ma atamma thalatha sanawat, kalau genap 3 tahun. Ya, kalau genap 3 tahun. Adapun al-musinnah untuk ibil, unta. Ma atamma khamsa sanawatin indal hanafiyah wal malikiyah wal syafi'iyah wal hanabilah. Ya. Yani ini menurut pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yani semua madhab sepakat dalam hal ini. Yaitu berapa? 5 tahun. Nah, untuk unta. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Demikianlah. Ya, sehingga di sini terdapat sedikit untuk madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i berpendapat bahwa jadha itu 1 tahun. Ya, jaza untuk ban itu 1 tahun. Sehingga ma'iz itu dipersyaratkan 2 tahun. Ya, jaza untuk ban tadi apa? Yang jaza untuk kambing domba itu dinyatakan berapa? 1 tahun. Adapun ma'iz, kambing kacang, harus musinnah, harus sani. Itu berapa? Harus 2 tahun. Genap 2 tahun. Demikian menurut madhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Hambali dan Hanafi, bahwa jaza untuk kambing domba itu 6 bulan. Sehingga usia 6 bulan itu sudah boleh disembelih. Nah. Adapun ma'iz, maka dia musinnah. Maka dipersyaratkan apa? Dipersyaratkan 1 tahun menurut mazhab Hambali. Ya, menurut mazhab Hambali. Dan demikianlah yang dirajihkan oleh Al-Allama Al-Utsaimin, dan ini pula fatwa Lajna Ad-Daimah di Majelis Komisi Fatwa. Ya, komisi tetap untuk fatwa di Kerajaan Arab Saudi itu berpendapat sesuai dengan pendapat Hambali. Madhab Hambali, yaitu untuk unta musinnah adalah 5 tahun. Sapi 2 tahun, yang genap 2 tahun. Ya. Adapun kambing, baik jenis domba maupun kacang, musinnahnya adalah 1 tahun. Adapun jaza untuk domba itu adalah setengah tahun, yakni 6 bulan. 6 bulan. Demikian fatwa Lajna Ad-Daimah, lil fatwa, lil ifta, ya, untuk komisi fatwa tetap di Kerajaan Arab Saudi. Dan ini pula yang ditarjih oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini, janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Berarti berapa? Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Nah, illa an ta'sira alaikum fatadbahu jad'atan minadda'an. Ya. Kecuali kalau kalian kesulitan, maka silahkan menyembelih yang usia jad'ah untuk kambing domba. Ya. Berapa jad'ah tadi? Adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan untuk kambing domba. Demikian menurut madhab Hambali dan madhab Hanafi. Adapun menurut madhab Syafi'i, jad'ah di sini 1 tahun. Ya. Karena musinnah bagi madhab Syafi'i itu 2 tahun. Apa musinnah untuk ghanam, untuk kambing, itu adalah 2 tahun. Gitu. Menurut madhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Taib. Dan sesuai dengan zahir teks hadis ini adalah tidak boleh menyembelih jada'ah dari kambing domba kecuali kalau dalam kondisi kesulitan. Hanya saja jumhur ulama, mayoritas ulama memandang bahwa hadis ini yang dimaksud adalah membawa makna hadis ini kepada afdaliyah. Ya, kepada afdaliyah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahirul hadis yaqtadhi anna al-jaza' min ad-da'n la yujzi illa idza ajiza 'anil musinnah. Ya, zahir dari hadis ini, konsekuensinya adalah menyembelih jaza' dari kambing domba itu tidak sah kecuali kalau tidak mampu mendapatkan yang musinnah atau kesulitan mendapatkan yang musinnah. Itu. Cari yang musinnah, yakni usia 1 tahun. Ya. Cari. Kesulitan. Atau kesulitannya dari sisi orangnya misalnya. Gak bisa membayar harga yang usia 1 tahun. Bisanya yang usia 6 bulan. Maka ketika sulit itu, maka boleh. Ya. Menyembelih yang jaza'. Nah, demikian zahir hadis ini. Namun wal ijma' ala khilafi. Namun ijma' berbeda dengan ini. Ya. Berbeda dengan ini bahwa boleh walaupun tidak kesulitan, yakni langsung memang memilih menyembelih yang jaza'ah dari dha'an walaupun tidak mengalami kesulitan, maka itu boleh. Ini bil ijma'. Maka kata Ibnu Hajar, fayajibu ta'wiluhu bi ayyuhmal 'ala al-afdal. Nah, maka wajib mentakwil hadis ini dengan membawanya kepada makna itu adalah yang afdal. Sehingga takdirnya al-mustahab alla yadhbahu illa musinnah. Yang mustahab adalah janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Kecuali yang musinnah. Nah, demikian pula di yakni apa al-musinnah untuk jenis abba'an. Ya, untuk jenis abba'an. Maka diterangkan oleh Al-Hafidhun Nawawi rahimahullah, wa ammal jaza' min abba'an. Adapun usia jaza' untuk kambing domba, fa madhhabuna wa madhhabul ulama kafatan yujzi. Ya, maka madhab kami dan madhab ulama semuanya menyatakan itu sah, sawaun wajada ghairahu amla, baik mendapatkan yang lainnya ataupun tidak. Ya, yakni walaupun tidak mengalami kesulitan. Ya. Sehingga qala al-jumhur, qala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan hadal hadis mahmulun alal istihbab wal afdal, dibawa maknanya ke pengertian istihbab wal afdal. Ya, takdiruhu, takdirnya adalah yustahabbu lakum alla tadbahu illa musinnah. Ya, disukai untuk kalian untuk tidak menyembelih kecuali yang musinnah. Fa in ajiztum fajad'atan fajad'atadan. Kecuali kalau kalian tidak mampu, maka silahkan jad'ah dari kambing domba. Ya, jad'ah dari kambing domba. Demikian. Taib. Dan yang menguatkan, sehingga di sini ya ikhwah perlu dipahami bahwa untuk semua hewan kurban itu harus musinnah dengan ketentuan tadi. Apa itu musinnah? Sani, saniyah. Yani kambing, apa? Onta, sapi dan kambing. Ini. Adapun untuk kambing, jika tidak mampu maka silahkan menyembelih jad'ah dari jenis domba. Atau dengan lebih tegas lagi kita jelaskan bahwa tidak boleh menyembelih kecuali yang musinnah untuk semua. Kalau tidak mampu, yakni untuk semua maksudnya apa? Untuk semua jenis baik onta, kambing maupun kambing. Ya. Dengan kriteria musinnah yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau tidak mampu maka boleh menyembelih jad'ah dari dha'an. Ya. Sehingga yang apa namanya? Jad'ah dari dha'an ini adalah apa? Hanya khusus untuk kambing domba. Boleh jad'ah. Dan kebolehan ini ya, kebolehan ini berlaku walaupun dalam kondisi mampu. Ya, kebolehan ini berlaku walaupun dalam kondisi mampu. Ya. Sehingga hadis tadi dimaknakan apa? Mustahab untuk kalian untuk tidak menyembelih kecuali yang musinnah. Ya. Ini adalah mustahab. Ya. Adapun menyembelih jad'ah untuk dha'an maka boleh walaupun ada yang musinnah, walaupun mampu. Nah, itu juga boleh. Tapi yang mustahab adalah yang musinnah. Gitu. Barakallahu fikum. Dan jad'ah ini hanya untuk dha'an. Ya, hanya untuk kambing domba. Dan yang menguatkan hal ini bahwa boleh menyembelih jad'ah walaupun di situ ada yang saniyah, ada yang musinnah dan dia mampu membelinya. Namun tetap boleh menyembelih jad'ah. Dalil yang menguatkan makna ini adalah hadis Ummu Bilal, istri dari seorang wanita dari Bani Aslam. Ya. Yang meriwayatkan dari An Abiha Hilal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal yajuzu jad'a min adh-dha'n dahiyah. Ya. Dari ayahnya Hilal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda boleh ya menyembelih jad'ah dari kambing domba dahiyah untuk udhiyah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan ada pendukung-pendukungnya dari riwayat-riwayat lain, antara lain hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ya, dia mengatakan dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil jaza min adh-dha'n. Kami berudhiyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seekor jaza dari jenis kambing. Yani masih berusia 6 bulan. Ya. Di dalam Nailul Awtar dikatakan isnadu rijalihi thiqat. Sanad hadis ini adalah terpercaya. Di antara pula yang menguatkan hadis tadi adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ni'ma au ni'mat al-udhiya al-jaza min adh-dha'n. udhiyah yang bagus itu adalah al-jadha' minad dha'n. Kambing yang berusia jadha' untuk jenis domba. Rawahu Ibn Ahmad wa Tirmidzi. Nah. Bahkan di dalam as-sahihain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membagikan untuk para sahabatnya kambing-kambing hewan-hewan kurban yang dipersilahkan mereka untuk menyembelihnya. Fasarat li Uqbah jadah. Ya. Nah, Uqbah mendapatkan bagian hewan yang masih jadah, ya, berusia 6 bulan. Faqala ya Rasulullah sarat li jadah. Wahai Rasulullah, aku kebagian jadah. Faqala dahi biha. Silakan engkau menyembelih berkurban dengannya. Ini semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwa menyembelih jadah dari jenis kambing boleh walaupun dalam kondisi tidak kesulitan dan dalam kondisi ada, ya, saniyah, didapati jenis yang usia musinnah yang saniyah, sehingga tetap boleh untuk jadah untuk dha'an menyembelih dari jenis yang usianya masih jadah. Nah. Kemudian inilah syarat kriteria usia, ya, sehingga apa syarat ketiga adalah telah mencapai usia yang mu'tabar secara syar'i, yaitu dalam bahasa syariat musinnah. Apa itu musinnah? As-saniyah. Ya. Dengan kriteria umur yang sudah kita paparkan di atas tadi. Nah. Adapun kambing domba, maka boleh menyembelih yang jadah, yang masih 6 bulan. Kemudian syarat keempat adalah as-salamah minal uyub al-mani'ah minal ijza'. Selamat dari cacat yang menghalangi dari kesahihan, yakni yang menghalangi dari sah. Nah, sehingga hewannya harus tidak ada aib, tidak ada cacat. Cacat yang dimaksud adalah 4 cacat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Beliau mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuz fil adahi. Rasulullah pernah berdiri tengah-tengah kami seraya beliau bersabda ada 4 kriteria yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Wa fi riwayah la tujzi. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz la tujzi, tidak sah. Ya. Al aura al bayyin awaruha. Yang picak. Ya. Buta sebelah. Yang tampak jelas kepicakannya. Wal maridha al bayyin maraduha. Yang sakit. Ya. Yang jelas tampak sakitnya, gejala apa gejala-gejala sakitnya tampak jelas. Wal arja al bayyin dhal'uha, dan yang pincang, ya, yang jelas pincangnya. Wal kasir allati la tunqi, ya. Dalam riwayat lain wal ajfa, ya, allati la tunqi, yang sangat kurus, yang tidak ada inti tulangnya itu. Nah, muhnya, ya. Apa istilahnya itu? Yani inti dalam tulangnya itu tidak ada, sehingga sangat kurus dia. Sangat kurus. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan wal amal ala hadzal hadis inda ahli al-ilm. Nah. Mengamalkan terhadap hadis ini sebagaimana yang diterapkan oleh para ulama. Dalam riwayat Nasa'i ada yang bertanya kepada Al-Barra, Abu Al-Barra mengatakan, "Fa inni akrahu ayyakuna naqas fil qarn wal udhun." Aku tidak suka kalau patah atau ada yang kurang pada tanduk dan telinganya. Ya. Namun dia mengatakan, "Ma karihta fada'hu." Apa yang kamu enggak suka, maka biarkan. "Wala tuharrimhu ala ahadin." Jangan kamu melarang pada orang lain. Ya, jangan melarang pada orang lain. Al-Imam Ahmad mengatakan, bagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah, "Ma ahsanahu min hadis." Betapa bagusnya hadis ini. Ya, artinya beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan memang demikianlah, hadis ini disahihkan oleh para ulama. Nah, itulah beberapa cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Jika ada, maka akan menyebabkan kurban tidak sah. Demikian mungkin yang bisa kita bahas secara sekilas di malam hari ini. Adapun detail rincian tentang 4 cacat itu, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.